Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah untuk melanjutkan pelajaran kita membahas sirah dari para khulafa'ur rasyidin, di mana kita masih membahas kehidupan atau sirah dari sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Selaku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan bagaimana konsistensi dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk mengirim pasukan Usamah yang sebelumnya telah diutus atau telah diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya beliau alaihi salatu wasallam, maka Abu Bakar tetap konsisten memberangkatkan pasukan tersebut. Ya, walaupun sebagian para sahabat ya mengkhawatirkan keberadaan kota Madinah karena banyaknya pasukan atau pasukannya Usamah ini harus meninggalkan kota Madinah. Ya, tapi Abu Bakar Siddiq tetap melaksanakan apa yang diwasiatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian beliau berpesan kepada Usamah agar tidak melakukan kezaliman kepada musuh, ya. Kita telah jelaskan kemarin poin-poin yang ditegaskan oleh Abu Bakar Siddiq kepada pasukannya Usamah, dan kemudian pasukan Usamah pun pulang kembali ke kota Madinah dengan membawa kemenangan. Dan yang paling penting dari pengutusan pasukannya Usamah ini untuk menunjukkan show of force, menunjukkan bahwa kaum muslimin masih memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Ya, karena sebagian orang menganggap pasca wafatnya Nabi alaihi salatu wasalam kekuatan kaum muslimin ini akan hancur seiring dengan wafatnya beliau. Tapi dengan pengiriman Usamah, pasukannya Usamah bin Zaid, ya, ini menunjukkan bahwa kaum muslimin tetap memiliki kekuatan yang patut di yang patut untuk diperhitungkan. Nah, kita akan lanjutkan kajian kita. Saya mohon maaf ini nggak bisa membagikan PowerPoint karena ada sedikit error di laptopnya, butuh waktu untuk memperbaiki. Ya, sedangkan kita punya jadwal ya yang tetap ya, jadi nanti ya, kita akan bacakan saja ya, tidak menggunakan PowerPoint, tapi kita akan bacakan apa yang akan menjadi pembahasan kita. Kita akan bahas sekarang kelanjutan dari kisahnya, yaitu tentang bagaimana peran Abu Bakar Siddiq memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Nah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya, orang-orang Arab ya, banyak di antara mereka yang tidak mau lagi membayar zakat. Ya, mereka mau sholat tapi enggak mau zakat. Ya, zakat ini kan berkaitan dengan harta ya. Ya, karena kehidupan dunia ini memang menjadi fitnah. Maka mereka mengatakan bahwa kami hanya membayar zakat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Pasca wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kami nggak mau bayar zakat. Ya, mereka punya dalih, ya, punya dalih ya, bukan dalil, ya. Karena ketika membayar zakat itu, ya, ketika membayar zakat, kami selalu didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan di dalam Al-Quran itu disebutkan ya, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanan lahum. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah, ambillah dari harta-harta mereka sedekah. Maksudnya adalah zakat, ya. Tutahhiruhum wa tuzakkihim, untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Ya, dengan membayar zakat itu ya, tutahhiruhum wa tuzakkihim ya biha. Kemudian wa salli alaihim, Nabi SAW diperintahkan untuk berdoa untuk mereka. Inna salataka sakanun lahum, sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Nah, kata mereka, lah ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gak ada lagi, siapa yang mendoakan kami? Ya, otomatis apa? Ya, kata mereka, otomatis zakat itu, kalau juga membayar zakat, ya putus, karena gak ada lagi yang mendoakan mendoakan kami. Ya, ini alasan mereka. Enggak ada lagi Rasulullah yang mendoakan kami ketika membayar zakat. Ya, maka mereka mengatakan, ya ata'na Rasulullah idh kana bainana fawa ajaban mabalu mulki Abi Bakar. Ya, mereka mengumandangkan bait syair, kalau ada Rasulullah kami akan taat. Tapi alangkah aneh kalau kami juga harus taat kepada kekuasaannya Abu Bakar, kata mereka. Ini alasan mereka tidak mau membayar zakat. Ya, kalau ada Nabi, ya Nabi akan mendoakan. Kalau kami tunaikan zakat, ada Nabi yang menunaikan, mendoakan kami. Nah, sekarang Abu Bakar, beda. Ya, Rasulullah sudah enggak ada. Maka mereka menolak untuk membayar zakat. Ya, tentunya Abu Bakar enggak mau ya. Namanya zakat itu rukun Islam. Enggak ada hubungannya dengan wafatnya Rasulullah SAW. Ini adalah dalih yang mereka ada-adakan ya. Abu Bakar Siddiq tetap bersikeras untuk apa? Untuk tetap membayarkan zakat. Ya, untuk apa? Mewajibkan mereka membayar zakat. Nah, kemudian para sahabat ada sebagian di antara mereka yang mengusulkan, ya, agar membiarkan orang-orang yang tidak mau membayar zakat ini. Biarkan dulu, sampai nanti, ya, keimanan mereka kuat, maka mereka mau membayar zakat. Tapi Abu Bakar Siddiq, Masya Allah, ya, beliau bersikeras. Beliau tidak mau menerima usulan tersebut dan bersikeras untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ya, tidak mau membayar zakat. Walaupun terjadi argumen, bahkan kepada argumennya terjadi antara Umar bin Khattab dan Abu Bakar. Kita lihat di sini ya, karakternya Abu Bakar itu kan dominan dengan kelemah lembutannya ya. Sebagaimana kita sebutkan, beliau adalah orang yang sangat perasa. Tapi di banyak kasus ya beliau kelihatan sekali tegasnya. Ya, kelihatan sekali beliau memegang prinsip. Bahkan yang dilawan oleh beliau itu adalah Umar. Nah, Umar sebaliknya, kita tahu karakternya Umar. Tapi banyak dari karakter Umar ini justru di dalam berbagai kasus Abu Bakar lah yang memiliki sikap keras atau tegas, ya Umarnya yang agak lembut. Ya. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Al-Kathir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wa Nihayah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau nukilkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Umar bin Khattab qala li Abi Bakar, ya, ala ma tuqatilun nas? Ya, apa dalilnya engkau memerangi manusia wahai Abu Bakar? Ini memerangi manusia yang tidak mau membayar zakat. Faqad qala Rasul sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Apa alasanmu memerangi manusia wahai Abu Bakar? Padahal Nabi alaihi salatu wasallam sendiri yang mengatakan, ya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah. Sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Kalau dia mengatakan hal tersebut, kalau mereka mengatakan hal tersebut, maka terjagalah dariku darah mereka dan juga harta mereka. Illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Kecuali dengan haknya. Nah, ini argumennya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, bahwa apa? Nabi SAW sendiri yang mengatakan enggak boleh memerangi orang-orang yang telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Darah dan harta mereka terjaga wahai Abu Bakar. Demikian yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi yang namanya munaqasyah ya, diskusi antara para sahabat itu suatu hal yang biasa ya. Jangan anti dengan diskusi. Ya, masing-masing mengungkapkan argumennya, ini hal yang biasa. Ya, jangan kemudian kita harus satu pendapat begitu ya. Munaqasyah, ya, mana dalil yang lebih kuat? Ya. Faqala Abu Bakar, kemudian Abu Bakar Siddiq mengatakan, "Wallahi law mana'uni ya inaqan." Qala wa fi riwayatin iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la uqatilannahum ala man'iha. Ya, inna zakata haqqul mal. Ya. Kata Abu Bakar Siddiq, demi Allah, kalau mereka enggan untuk menyerahkan inaqan, anak kambing, ya, wa fi riwayatin iqalan, dalam riwayat yang lain anak unta, mereka enggak mau menyerahkan zakat berupa kambing atau berupa unta, kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang dahulunya mereka bayarkan, mereka tunaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, la uqatilannahum ala man iha, maka sesungguhnya aku akan perangi mereka karena mereka tidak mau menyerahkannya. Apa kata Abu Bakar? Inna zakata haqqul mal, sesungguhnya zakat ini merupakan haknya harta. Kita lihat tadi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha, maka terjaga ya darah dan harta mereka kecuali dengan haknya. Jadi haknya harta mereka itu ya adalah membayarkan zakat, maka dia diperangi. Kalau mereka tidak tunaikan haknya zakat, haknya harta berupa zakat, maka mereka boleh diperangi. Ini hujahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi bukan hanya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Ya, mereka itu terjaga harta, terjaga darahnya kecuali dengan haknya. Nah, haknya zakat, haknya harta itu adalah zakat. Maka wajib bagi mereka untuk membayar zakat. Sehingga apa? Boleh diperangi menurut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Masya Allah, ya. Kemudian kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati waz zakah, demi Allah aku pasti akan perangi orang yang membeda-bedakan antara salat dan zakat, enggak ada bedanya. Ya, di banyak dalil Allah Subhanahu wa ta'ala menggandingkan antara salat dan zakat. Ya, zakat dan salat ini suatu hal yang tidak terpisahkan. Orang yang enggak mau salat ya diperangi ya kalau dia enggak mau salat. Demikian juga orang yang enggak mau zakat juga diperangi. Dalam Al-Qur'an misalnya ya Allah Subhanahu wa taala gandengkan, fa in tabu wa aqamu sholata wa atu zakah fa khallu sabilahum. Dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apabila ya mereka ini kaum musyrikin ini mereka bertobat, mereka masuk Islam, kemudian wa aqamu sholah, lalu mereka menegakkan sholat, wa atu zakah, kemudian mereka menunaikan zakat, fakhallu sabilahum, maka berikan jalan bagi mereka. Artinya jangan diperangi. Bagaimana atau apa syaratnya mereka tidak diperangi? Pertama, mereka bertobat dari kekufuran mereka, kemudian mereka menegakkan sholat, kemudian mereka menunaikan zakat. Jadi zakat ini bukan suatu perkara yang terpisah dari sholat, ya. Sehingga sholat harus ditegakkan, zakat harus ditunaikan. Ya, ini zakat dan sholat bukan hal yang terpisah. Ya, makanya Abu Bakar bersikeras untuk memerangi orang yang tidak mau membayar zakat, karena sholat dan zakat perkara yang tidak bisa dipisahkan. Dalil lainnya dalam Sahih Muslim. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, bunyal Islamu ala khams, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salati wa itauz zakah wa hajjul baiti wa shaum Ramadan. Islam ini dibangun atas 5 perkara. Ya, bisa dibaca syahadatu atau bisa dibaca syahadati. Ya. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yang pertama 2 kalimat syahadat. Islam dibangun atas 5 perkara, yang pertama 2 kalimat syahadat. Wa iqamis shalah, kemudian yang kedua menegakkan salat. Yang ketiga apa? Wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan, kemudian berhaji ke Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadan. Sehingga zakat ini merupakan rukun Islam. Ya, inilah yang menjadi dalil kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, ya, karena ya yang namanya salat dan zakat ini adalah perkara yang tidak bisa dipisahkan. Ya, jadi inilah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengirimkan pasukan untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, sampai kemudian mereka pun kembali membayarkan zakat yang dahulu mereka tunaikan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Nah, sebagai faedah barakallahu fikum, sebagian ulama ya menjelaskan atau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat yang ke-54, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, man yartadda minkum an dinih, barang siapa yang murtad diantara kalian dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunah, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala ya akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Ya, banyak diantara para ulama, diantaranya Al-Hasan al-Basri, demikian juga Al-Imam Al-Qatadah dan yang selain mereka berdua, mereka menafsirkan ayat ini dengan Abu Bakar dan para sahabat yang memerangi orang-orang murtad dan orang-orang yang enggan membayar zakat. Masya Allah. Ya, sebutkan dalam dari Al-Hasan al-Basri, beliau mengatakan al-muradu bidzalika Abu Bakar wa ashabuh. Yang diinginkan oleh ayat ini adalah Abu Bakar dan para sahabatnya. Ya, barang siapa yang murtad di antara kalian, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Ya, qaumun yuhibbuhum ya, qaumun yuhibbuhumullah wa yuhibbunah. Suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah, ini yang dimaksud al-muradu bidzalika Abu Bakar wa ashabuh. Ya, adalah Abu Bakar dan para sahabat beliau. Ya. Ketika memerangi siapa? Fi kitalihim al-muttadin wa mani'iz zakah. Ini ketika mereka memerangi ya orang-orang yang murtad dan orang-orang yang enggan untuk membayarkan az-zakah, membayar zakat, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq ini adalah langkah yang demikian tepat yang menunjukkan konsistensi beliau untuk berada di atas syariatnya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya alaihi salat wassalam. Ya. Dan demikian juga beliau radhiyallahu anhu selain juga memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, ya, beliau juga memerangi ya para nabi palsu. Ya, orang-orang yang murtad dan juga para nabi palsu. Jadi di masanya Abu Bakar Siddiq ya, atau bahkan ketika tidak lama setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, muncul nabi-nabi palsu. Ya, ada Musailimah al-Kadzdzab, ya, ada Tulaihah al-Asadiyah, ya, dan ada beberapa lagi figur-figur yang mengaku sebagai nabi palsu. Ini juga diperangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baik, kita akan sendirikan ya pembahasan tentang memerangi nabi-nabi palsu ini insyaallah pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Ya, kita akan mulai dengan bantahan terhadap orang yang memandang adanya nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena masalah nabi palsu ini ya akan selalu ada ya. Tidak hanya di masa para sahabat ya, kita pasti mendapatkan di hari-hari ini juga banyak orang mengaku sebagai nabi. Ya, kalau di Indonesia ini ada siapa? Lia Edan ya, mengaku sebagai nabi. Ya, beberapa waktu yang lalu ada Mirza Ghulam Ahmad dari India mengaku sebagai nabi. Maka kita akan bahas ya peristiwa penumpasan nabi-nabi ini dengan argumen-argumen atau dalil-dalil yang menunjukkan bahwa tidak ada nabi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini penting diketahui oleh kaum muslimin karena akan selalu ada ya orang yang mengaku sebagai nabi. Ya, sampai datangnya hari kiamat nanti ada Dajjalun kadzabun. Ya, yad'u bi annahum nabi, yad'una bi annahum nabi. Mereka mengaku bahwa mereka adalah nabi. Ya, sehingga perlu kaum muslimin memiliki pijakan syar'i, ya, dalil-dalil yang menunjukkan ya bahwa tidak ada lagi nabi pasca wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga nabi ya, bukan hanya nabi saja tapi nabi ya. Ya, ini insyaallah akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang bismillahi taala. Kita akan jelaskan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa tidak ada nabi ya setelah Rasulullah, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini insyaallah. Ya, besok kita akan lanjutkan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.